Nah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihatil Nisa karya Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil Al-Wadi'iyah hafizahallahu taala. Kemudian poin pembahasan selanjutnya, beliau menjelaskan tentang hakikat dunia dengan membawakan dan mengutip tiga ayat. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Kan saya baca ayat ini dengan mengacu pada tafsir Al-Qurtubi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahasanya hakikat kehidupan dunia adalah la'ibun wa lahwun, adalah main-main, wa lahwun dan hal yang melalaikan. Tentang apa yang dimaksud dengan la'ibun wa lahwun ada sejumlah penjelasan. Qatadah misalnya mengatakan yang dimaksud dengan la'bun dan lahwun adalah makan dan minum. Inilah nikmat dunia yang paling dominan, makan dan minum. Kemudian ada yang menjelaskan, ini mungkin penjelasan yang paling bagus. Yang namanya al-la'bu, yang namanya permainan adalah maraghaba fid dunya. Segala hal yang membuat orang senang dan cinta dengan dunia. Walahwun, sedangkan lahwun, hal yang melalaikan adalah ma'alha anil akhirati. Semua hal yang membuat orang lupa dengan akhirat, tersibukkan dari akhirat. Wazinatun, dan hakikat dunia adalah perhiasan, hal yang membuat indah. Maka zina artinya sesuatu yang membuat indah. Dan orang kafir itu berhias dengan dunia dan tidak beramal dengan akhirat. Wa tafakhurun bainakum, dan berbangga-bangga di antara kalian. Sebagiannya berbangga kepada yang lain. Ada yang berbangga dengan fisiknya. Ya, cantik. Ya, dia membanggakan kecantikannya, yang ganteng membanggakan kegantengannya, memamerkannya dengan penuh bangga. Wal quwwah, kekuatan badan, kekuatan fisik. Demikian juga ada yang berbangga-bangga dengan ansab, dengan nasab. Kalau dia adalah seorang yang darah biru, dia adalah anak pahlawan nasional, dia adalah anak kiai yang kondang, ya, anak ustadz besar, dan sebagainya. Ada orang yang berbangga-bangga dengan gelar akademiknya, ada yang berbangga-bangga dengan harta kekayaannya, ada yang berbangga-bangga dengan ya, kendaraan dan mobilnya. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, dan berbangga-bangga banyaknya harta dan banyaknya anak, sebagaimana kebiasaan orang jahiliyah, yang berbangga-bangga kalau sukunya banyak, kalau keluarganya adalah keluarga besar, hartanya berlimpah. Sedangkan berbangga-bangganya orang yang beriman, berbanyak-banyakan, lomba banyak-banyakan orang yang beriman, itu adalah dalam iman dan ketaatan. Kemudian berkenaan dengan ayat ini ada penjelasan yang menarik dari Ali bin Abi Thalib tentang hakikat dunia. Yang ini masih di tafsir Al-Qurtubi. Beliau Ali menasihati salah satu sahabat Nabi yang lain yaitu Ammar, mungkin Ammar bin Yasir. Dengan beliau katakan, janganlah bersedih dengan dunia. Karena fa'inna dunia sittatu asya'a, hakikat dunia itu 6 kenikmatan, 6 jenis kenikmatan. Dunia itu paling banter ya, seputar 6 jenis kenikmatan ini. Yaitu makulun wa masyrubun, makanan. Kemudian yang kedua minuman. Malbusun, kemudian pakaian. Kemudian masmumun, sesuatu yang ditangkap dengan indera penciuman. Markubun, sesuatu yang ditunggangi. Mankuhun, kemudian kenikmatan biologis. Dan kalau dari 6 jenis kenikmatan, dari 6 jenis kenikmatan dunia ini, yang dinikmati oleh masing-masing orang, ternyata kalau dicermati itu unik. Kata masih lanjut perkataan Ali, makanan yang paling enak itu madu. Dan madu itu adalah kotorannya lebah. Kemudian minuman yang paling sehat dan yang paling banyak adalah air putih, air bening. Dan air putih ini dinikmati oleh semua hewan. Kemudian pakaian manusia yang terbaik adalah sutra. Dan sutra itu ditenun oleh ulat. Maka dia adalah hasilnya ulat. Kemudian parfum yang paling wangi yang dicium pakai indera penciuman adalah kasturi. Dan kasturi adalah darah. Darah kijang yang menggumpal kemudian mengalami proses biologis tertentu akhirnya jadi parfum. Dan tunggangan yang paling mewah adalah kuda. Wa alaiha yuqtalu rijal, dan banyak orang yang mati gara-gara naik kuda. Wa amal mangkuhu, adapun kenikmatan biologis, maka kalau untuk laki-laki itulah perempuan. Dan hakikatnya adalah saluran kencing dengan saluran kencing. Kemudian demikian perkataan Ali. Kemudian lanjutannya ayat. Kama salil ghais. Kemudian Allah membuat permisalan. Permisalan dunia dengan air hujan. Dan tumbuhan yang tumbuh karena air hujan. Kama salil ghaisin, seperti air hujan. A'jabal kufara nabatuhu, yang tumbuh-tumbuhan yang tumbuh karena air hujan ini membuat terkagum-kagum al-kufara. Kata Al-Qurtubi, Yang dimaksud dengan al-kufar adalah az-zura', adalah petani. Kufar jamak dari kafir, dan dalam bahasa Arab petani disebut kafir. Karena kafir itu artinya menutupi, ya, sehingga petani disebut kufar li'annahum yughattunal badra, karena petani itu menutup benih, memasukkan benih ke dalam ditutupi. Tes-tes, kalau sekarang bagaimana? Oh itu, sampai maksimal. Tes-tes. Ya, tadi terakhir yang terdengar kalimat apa? Tolong admin. Tadi yang terakhir terdengar apa? Petani. Nah. Ya, A'jab al-kufara, yang tanaman tersebut membuat terkagum al-kufar. Tentang makna al-kufar di sini ada dua penafsiran. Yang pertama, al-kufar di sini maksudnya adalah petani. Karena sehingga kafir itu dalam bahasa Arab bisa artinya petani. Karena kufrun itu menutupi, dan aktivitas petani adalah menutupi. Menutupi benih, memasukkan benih ke dalam tanah, kemudian menutupinya. Sehingga makna ayat ini, kehidupan dunia itu seperti tanaman yang menakjubkan orang-orang yang memandanginya karena hijau disebabkan banyaknya air hujan. Namun tak lama setelah itu dia hancur seakan-akan tidak ada. Dan jika satu tanaman itu sampai membuat terkagum-kagum petani yang biasa bercocok tanam, maka artinya dia adalah tanaman yang demikian indah. Pendapat yang kedua mengatakan, yang dimaksud dengan kufar di sini ya orang kafir. Karena orang kafir itu demikian terkagumnya dengan keindahan dunia, lain halnya dengan orang-orang yang beriman. Thumma yahiju. Kemudian yahiju, yahiju maknanya mengering setelah dulunya hijau. Fatarahu musfara, maka engkau lihat tanaman tersebut musfara, yaitu berubah dari keadaannya yang semula indah. Thumma yakunu hutama, kemudian hancur setelah indah, maka demikianlah dunia bagi orang kafir. Wa fil akhirati adabun syadid, dan di akhirat terdapat siksaan yang keras. wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah dan ridhonya. Ya, maka wa fil akhirati adabun syadid. Maka berhenti di sini satu hal yang bagus. Ya, sebaiknya berhenti. Kemudian wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah dan ridha Allah bagi orang-orang yang beriman. Wa mal hayatu dunya, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Yaitu tentu yang dimaksudkan menipu orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman, ya, orang yang betul-betul beriman, maka dunia itu bukan mata'ul ghurur bagi orang yang beriman, namun mata'ul balagin, kesenangan yang menjadi modal dan bekal yang mengantarkan ke surga. Ya, kemudian ayat selanjutnya yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala adalah surat Al-Kahfi ayat yang ke-45. Ya, ayat ini pun akan kami bacakan dengan mengacu pada tafsir Al-Qurtubi. Watib lahum masalal hayatid dunya, berikanlah kepada mereka gambaran kehidupan dunia. Maka gambarannya dan menariknya di tiga ayat ini, Al-Hadid 20, Al-Kahfi 45, dan Yunus 24, dunia seluruhnya digambarkan dengan air. Seluruhnya digambarkan dengan air. Maka berikanlah kepada mereka gambaran kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu kama'in, seperti air. Anzalnahu minas sama'i, yang kami turunkan dari mendung. Yang dimaksud dengan sama' adalah mendung. Karena sama' dalam bahasa Arab artinya kuluma faukoka. Semua yang ada di atas Anda itu sama'. Dan mendung ada di atas kita, maka mendung itu bisa disebut sama. Fakhtalata bihi, bihinya bilma, maka bercampurlah tumbuhan bihi dengan air, sehingga sempurnalah tumbuhan tersebut, tumbuh sempurna. Kemudian satu hal yang menarik di tafsir Qurtubi dikutipkan penjelasan kenapa dunia Allah perumpamakan dengan air di tiga ayat ini. Terutama ketika menjelaskan Al-Kahfi 45. Ya, kenapa dunia diserupakan dengan air atau air hujan? Maka penjelasan yang menarik tentang hal ini adalah innama sabahallahu ta'ala ad-dunya bilma, Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan dunia dengan air, karena adanya lima kemiripan. Adanya lima kemiripan antara air hujan dan dunia. Yang pertama, ya tentu yang dimaksudkan air hujan yang sudah turun ke bumi. Ya anal ma'a la yastaqiru fi mawdi'in. Air hujan itu ketika sudah turun ke bumi, dia tidak berhenti di satu tempat, namun mengalir. Maka demikianlah dunia. Dunia itu kata orang berputar seperti roda. Berkuasa ya saat ini. Nanti ada waktunya untuk tidak lagi berkuasa. kaya raya, hebat saat ini. Ya, besok ya, ganti orang lain yang hebat. Yang terkenal saat ini si A, ya, besok ya, yang terkenal si B dan si C. Demikianlah dunia. Ya, maka dia tidak internetnya tidak connect. Cek-cek suara saya jelas? Cek-cek admin ya, suara saya jelas? Ya. Maka dunia itu tidaklah ya, awet hanya pada satu orang. Namun dunia seperti roda pedati kata orang. Ya, kadang di atas, kadang di bawah. Sekarang yang di atas si A, nanti di lain kesempatan yang di atas adalah B, nanti di lain kesempatan adalah C, dan seterusnya. Kemudian yang kedua. Ini air hujan yang turun ke bumi itu, dia tidaklah stabil dalam satu keadaan. Tidak stabil dalam satu keadaan, ada keadaan jernih, setelah itu ketemu sampah, keadaannya kotor. Boleh jadi nanti jernih lagi. Dan boleh jadi nanti kotor lagi. Maka demikianlah keadaan dunia. Yang namanya dunia itu tidak ada selalu gembira. Sebagaimana tidak ada selalu sedih. Maka ada waktu-waktu gembira. Dan setelah itu nanti ada waktu-waktu sedih. Ada waktu tertawa dan ada waktu menangis. Demikianlah keadaan dunia. Sebagaimana ungkapan orang Arab. Dawamul hal minal hal. Stabil dalam satu kondisi untuk dunia, untuk kehidupan dunia itu satu hal yang mustahil. Menangis terus mustahil. Sebagaimana tertawa terus-menerus juga mustahil. Yang ada adalah kondisinya berubah-ubah. Yang ketiga, li'anal ma' la yabqa wa yadhhab. Karena air hujan itu ya, tidak bertahan dan tidak awet. Berada di satu tempat namun dia akan pergi. Akademikalah dunia, dunia itu fana. Dunia itu pilihannya hanya dua. Kita manusia meninggalkannya ataukah dunia yang meninggalkan kita. Maka bisa jadi dunia itu meninggalkan kita. Kendaraan meninggalkan kita karena dicuri orang, karena tabrakan sehingga hancur. Atau kemudian kita yang meninggalkan dunia karena kita mati duluan. Bisa jadi dunia meninggalkan kita, dunia dalam bentuk pangkat. Itu meninggalkan kita karena pensiun, karena pensiun misalnya. Atau kitanya yang meninggalkan dunia karena mati duluan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Lianal ma' layak diru ahadun ayat khulaha wala yabtalla. Yang keempat, yang namanya air, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam air kemudian tidak basah. Pasti basah. Siapa yang masuk ke dalam air, pasti basah. Tidak ada yang tidak basah. Maka demikianlah dunia. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam dunia dengan berbagai macam bentuknya, kemudian terbebas dari fitnah dunia, terbebas dari derita karena dunia, semuanya terkena, tinggal ada yang terlalu basah karena dunia, dan terkadang ada yang cuma sekedar basah yang ringan saja. Namun tidak ada yang tidak mendapatkan fitnah dunia. Dan fitnah dunia itu bukan berarti tidak harus orang kaya raya itu yang terfitnah dunia. Boleh jadi orang itu tidak punya duit namun yang dipikirkan hanya dunia dan dunia. maka dia terfitnah dengan dunia. Kemudian yang kelima, persamaan dunia dengan air adalah karena air itu jika sesuai dengan kadarnya maka itu manfaat dan menumbuhkan. Air hujan itu jika turun pas, proporsional, maka bermanfaat dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Namun jika terlalu sedikit, maka tidak ada efeknya. Jika terlalu banyak, maka akan jadi banjir. Maka jika proporsional, itu manfaat. Namun jika melampaui kadar proporsional, maka dharon muhlikat. Maka menjadi sesuatu yang berbahaya dan membinasakan. Maka demikianlah dunia, maka yang seukuran, yang proporsional dari kenikmatan dunia itu manfaat. Secukupnya dari dunia itu manfaat. Namun kalau berlebih, maka yadur. Maka hanya menimbulkan bahaya. Ini lima hal kesamaan antara dunia dengan air hujan. Kemudian lanjutannya ayat fa'asbaha hashima, lantas jadilah tumbuhan tersebut hashima, artinya hancur karena kering kemudian remuk, dan ini disebabkan karena terhentinya air, karena air berhenti. Tadruhu riyah maknanya tufariquhu, angin kemudian mencerai-beraikannya tumbuhan yang sudah hancur tadi. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu menciptakan dan menghancurkan, menghidupkan dan mematikan. Ya, kemudian di sini di kitab An-Nasihatil Nisa ada penjelasan tentang makna hashim. Di catatan kaki, hashim artinya, hashim kalau untuk tumbuhan artinya kering dan hancur. Dan hashim maknanya adalah pohon yang hancur kemudian bisa diambil oleh manusia yang mencari kayu bakar semaunya, sesuka hatinya. Diambil dari kitab Mukhtarusihah. Mukhtarusihah itu kitab kamus. Kemudian ayat selanjutnya adalah Yunus ayat 24. Masih sama, yaitu ke dunia diperumpamakan dengan air. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, masih saya baca dari tafsir Qurtubi, inna mathalul hayati dunya, senyap permisalan kehidupan dunia itu kama'in, seperti air, yaitu air hujan, anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari mendung. Maka gambaran kehidupan dunia yang fana, hilang, dan gambaran kenikmatan dunia itu seperti air. Dan sisi sepertinya tadi ada di tafsir Qurtubi untuk ayat di surat Al-Kahfi. Fakhtalata, lantas air tersebut bercampur. Nabatul ardi, dengan tumbuhan di muka bumi. Mimma ya'kulun nasu, baik tumbuhan yang dimakan oleh manusia berupa biji-bijian, hasil kebun dan sayur-mayur, wal an'am, dan yang dimakan oleh binatang ternak yaitu rumputan. Hatta idza akhadhatil ardu zukhufaha, sehingga ketika bumi itu nampak indah, zukhufaha maknanya husnaha wa zinataha. Maknanya adalah indah. Zuhruf makna asalnya adalah kamalu husni syai. Itu bisa diturunkan kalau buka tafsirnya, Mbak, ya. Di bawah itu. Di ini. Scrollnya diturunkan. Bahas tentang zuhruf. Ya, zuhruf itu maknanya kamalu husni syai', ya, adalah indahnya sesuatu, ya, yang indahnya sesuatu yang sempurna, ya, sesuatu yang indah yang sampai level derajat sempurna. Oleh karena itu emas itu disebut zuhruf. Wazayyanat, dan tumbuh-tumbuhan tersebut pun nampak cantik dengan adanya biji-bijian, kemudian hasil perkebunan, wal azhar dan bunga-bunga. Wadhanna ahluha, kemudian dhanna di sini maknanya ayqana, maknanya yakin. Maka kemudian para pemilik dunia tersebut, kebun tadi, yakin annahum qadiruna alaiha. Bahasanya mereka mampu untuk mendapatkannya, yaitu mampu untuk memanennya dan mengambil manfaatnya. Ya, di sini Allah mengkabarkan tentang bumi, qadiruna 'alaiha, mampu atas bumi, dan yang dimaksudkan adalah tumbuhan yang ada di atas bumi. Karena itu sudah dipahami. Ataha amruha amruna, maka datanglah ketetapan kami, yaitu azab kami atau perintah kami untuk membinasakannya di waktu malam atau di waktu siang. Faja'alnaha hasida, maka kami jadikan dia sesuatu yang maqtu'atan, terpotong, tidak ada apa-apanya. Ka'alam tagna bil ams, seakan-akan lam takun amirotan, belum pernah makmur, belum pernah indah. Ya, maknanya maka sebagaimana rusak dan binasanya tanaman ini, maka demikianlah keadaan dunia. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Nufassil artinya nubayyin, mau berpikir, yang itu memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada permintaan tentang kemiripan dunia dengan air. Ada lima, poin yang kelima adalah kadarnya. Kalau air hujan itu kalau kadarnya proporsional. Ya, kadar air, kalau air hujan itu kalau kadarnya proporsional manfaat. Namun kalau berlebih jadi banjir. Demikian juga dunia, kenikmatan dunia, harta dan yang lainnya, itu kalau proporsional, terutama harta, jika proporsional, maka itu nikmat. Namun jika berlebih, maka banyak orang yang tidak selamat dari godaannya, dan jadi binasa karenanya. Ya, kembali ke buku. Maka dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang semisal, isinya adalah tahkir sya'ni dunia. Menunjukkan hinanya kedudukan dunia. Wa annaha, dan bahwasanya dunia itu adalah daru zawalin wa fana'in. Ini adalah tempat yang berujung dengan kehancuran dan kefanaan. Dunia itu wazannya adalah fu'la. Ini dari kata-kata dunu. Dunu artinya al-qurbu, dekat. Maka dunia sumiyat bidzalika, dinamai dunia karena dia mendahului akhirat. Lisabqiha lil ukhra. Ukhra maksudnya akhirat. Karena dia lebih dulu dibandingkan akhirat. Penjelasan yang kedua, sumiyat dunia, dunia disebut dunia karena dia demikian mudahnya hancur. Demikian mudahnya hilang. Ya, demikian dua penjelasan tentang dunia ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari ketika membahas hadis niat. Maka dunia itu disebut dunia dalam artian bisa, yang pertama artinya dekat karena dia dunia dulu baru akhirat. Atau yang kedua, dunia itu disebut dunia dekat dalam artian mudah hancur. Maka untuk membangunnya orang bersusah payah. Orang punya kekayaan itu perlu kerja pontang-panting. Boleh jadi bertahun-tahun, puluhan tahun. Coba cukup Allah kirimkan gempa 1 menit skala 8 skala Richter, ya udah. Yang di dunia yang dikumpulkan bertahun-tahun itu hancur. Dalam waktu yang singkat sekali. Maka fadunya hitamun zailun wa dhillun abirun. Maka dunia itu adalah remuan yang akan hilang dan dia bagikan naungan yang akan pergi. Wal ghurur biha halakun. Dan terkecoh dengan dunia itu kebinasaan. Maka sikap yang benar terhadap dunia tadi telah dibacakan di tafsir Qurtubi adalah mata ubalagin, hendaknya dijadikan sebagai kesenangan untuk mengumpulkan bekal, mengumpulkan pundi-pundi, bekal untuk menghadap Ilahi, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa gharatumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia telah mengecoh mereka. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka pun memberikan persaksian terhadap diri mereka sendiri bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya, demikian yang dibaca dan dikaji, ditelaah di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.